Siapa Bayarlah sebuah rekam yang masuk ke hotel pada saat mati semuanya demi dia. Dia ada di sana sendirian. Thank you. tidak pada saat itu review mengenai tentang histori yang terlupa. Jika ia memiliki rumah yang diusaha itu bisa jadi menjadi yang selesai. Berkelan dan review kembali, kan? Dan pada saat itu akhirnya, usaha itu tidak mengumpulkan semua resiko di rumah. Semua resiko yang diperlukan adalah orang-orang kualis dari kemudian saya. Dari kemudian keluarga dan sendiri pun sudah banyak sudah dibuka. Dan sudah banyak sudah dibuka. Dengan pengguna, awalnya tertentu dengan kekuatan di sini. Masuk usaha dengan membentuk kekuatan. Kekuatan bersihnya pada saat itu tak berperang. Akhirnya, usaha yang dibutuhkan di rumah. Kurni kembali kepada induk. Masuk usaha dengan satu jurus satu usaha. Terbentuk dengan komunitas besar yang tidak akan berperang. Walaupun terjadi peperangan, karena sudah banyak perbedaan di antara mereka termasuk yang bisa dipilih sebagai ketika jadi sebuah usaha istrinya juga sebuah usaha. Mereka dia nak pilih peperangan dari kuah sebuah ini, bisa ditanya ini bagi yang istrinya juga. Akhirnya disepakati daripada perang lebih baik kita mencari satu orang penengah hakim yang menentukan siapa yang akhirnya berlaku di timur apakah usai dan gila dari sebuah timur atas memimpin di Mekah dengan matuanya takut atau kekuasa itu membuatkan berusaha lagi dari kejadian mulai yang lain gitu. Ketemukanlah satu orang yang dituangkan gitu oleh orang-orang Arab pada saat itu bernama Yakub ini Wolf yang lebih dulu seorang hakim yang masih di Mekah umurnya sudah mencapai 100 tahun waktu itu hampir setiap masalah dihadapi orang-orang Arab yang hidup di Mekah atau kebunuhan. Jadi semua ada masalah yang mereka tidak bisa berjalan kembali kepada orang ini. Kembali kepada orang ini yang kuat. Lalu yang ini untuk dipanggil dengan tanggungnya di mana dia bilang baiklah. Dan akan saya saksi datang dan lima nama orang saksi dari dulu. Lima nama orang dari usaha. Datang saksi-saksi ini kemudian dia tidak disepakati untuk tulis pada saat ini. Bahwasanya apapun yang dia mungkin mau ini tentukan sebagai sebuah keputusan harus disetujui. Tidak boleh ada yang menghambat. Setelah disepakati semua, maka yang pun mendatangkan usai berjalan kedudukan. Pada ini dibahasan kita, usai berjalan kedudukan, mendatangkan hanya yang mulai yang lain, tapi tidak disebutkan nama yang dalam buku buku sejarah. Ini baru saja, hari ini Fuzan, dilakukan dengan menjadi lima setelah ini, kan? Ipak lagi berbicara, ini yang lebih saya berjalan. Apa yang ini permasalahan kamu, kenapa kamu tiba-tiba ini mau menunggupkan diri negara dan Ipak? Apakah hanya kemarinan hantu yang mulia? Tidak, tidak. Dan yang bukan, maka ini sebenarnya kalau bertanya kepada review historinya, dengan ketinggalan dari sejarahnya, sebenarnya bukan ini untuk komunikasi mengenai saya. Kata saya ini sebenarnya mulai salam Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail salam menikah waktu suku di rumah suku Mekah bertemu dengan Nabi. Itulah yang tanya sukunya di kepala suku di rumah. Kami ini kepala suku Nuh, dari dulu Nabi Ismail AS. Karena apakah Mas Ibn Fahid katakan, waktu menikah Nabi Ismail AS, maka benar istrinya Arab Al-Mustaribah. Orang-orang Arab yang terlihat kandungan aslinya orang Arab, tapi tidak nikah sama orang Arab, tidak kenal dengan orang Arab. Dan sudah saya berikan contoh, siapa pun yang menikah dari orang Arab, tidak tahu. Ini dalam diri orang Arab, kan gitu. Dia menikah dengan orang Arab, tidak tahu. Dia menggunakan bahasa Arab, tidak tahu orang Arab. Seperti yang sudah sebagaimana contoh Sudan di Afrika, Mesir, itu semua bisa menikmati bahasanya. Orang-orang Mesir sudah mengerti, tapi tidak pakai bahasa Arab, dia juga tidak mengerti. Sudan, pasti Afrika. Orang-orang Arab tadi tidak bahasa bahasa Arab, dia kata, jadi semua orang Arab itu komunikasi istrinya di Yaman, yang aslinya dalam. Jadi ada Arab istri, Arab asli, dan Arab mustahil. Ada orang Arab asli, orang Arab yang terhadap karena Ismail Islam, dengan istrinya Arab mustahil itu. Jadi itu semua orang Islam yang kita bahas Islam yang kita bahas dalam sejarah ini kita bingung dan bukan karena turun dari Arab dari sisi yang suku Nuhun tadi pemikiran di sebuah dari dan di sisi Islam dan suku Babilonia yang suku asli dari Arab Irak yang di sana lebih banyak orang Islam pasti dari sana Nabi Ibrahim Islam dan karena istrinya ya dia mesti punya istri yang dia juga siapa namanya Ismail itu dari turunan sana itu hal yang juga itu sudah pernah kita jelaskan. Orang Mesir, suku secara ini yang kuasa juga yang sudah punya kertas itu datang dan membutuhkan dari semua pada kemudian kami ini histori yang untuk ditanya kepada yang lain yang sangat mengenai yang ada lagi yang akan membutuhkan bisnis secara lebih kebutuhan dia bisa mengenai dengan membutuhkan orang-orang yang bisa mengenai bisa jangkau semua membutuhkan secara lebih itu usaha data mengenai jauh dikenal kami bisa mengenai berbeda cara bisa atau pada saat itu bapak ibu sekalian yang tiba-tiba saja yang mungkin yang mengatakan semua kekuasaan yang kembali ke jauh semua kekuasaan yang kembali ke jauh dan mulai pada saat itu yang pernah kusahin yang tidak turun dari Feli dari Kurai maka yang berkuasa di utamanya bukan lagi jauh tapi suku kecil yang Kurai ini sekarang kita mulai sekalian kita sekalian mungkin kalau Bapak Ibu selalu tanya, bagaimana dia Quraish? Siapa yang Quraish yang sejujurnya? Nah ini kisahnya. Quraish ini yang mengurang sampai sembilan tahun dari Fisir. Dan ini kisahnya bagaimana keturunan Quraish yang mendominasi kekuasaan di Mekah. Jadi akhirnya, Usai bin Kilab dengan keputusan Ya'mar bin Auf memastikan dia adalah Raja Mekah. Dan kembali ke kekuasaan semuanya kepada suku di Uhud. Kembali ke kekuasaan suku di Uhud. Tapi yang paling ya, yang paling berkuasa dengan suku dari Abu dari Quraisy, karena bisa dibilang itu dari Quraisy. Maka dia adalah Usai pada saat itu Raja Mekah. Dan Usai ini berasalah dari kakeknya bisa menguasai dia. Di atas meja waktu itu gitu. Berasalah dari kakeknya bisa menguasai dia. Jadi bisa berarti muka memang itu tadi yang berkuasa dengan orang-orang Quraisy dan itu adalah langsung dia berkuasa. Kakeknya bisa menguasai dia. Nabi bisa menguasai dia. Usai bin Kilab ini berjalan dari Mekah ke Mekah dan akhirnya dia memiliki atau Allah memiliki beberapa anak anak. Anak-anaknya yang terkenal yang untuk usia yang banyak anaknya tapi dia tidak terkenal anak tidak ilmunya dengan Bapak Ibu Kudus oleh itu tulisnya Usai bin Kilab di bawah kekuat baris dengan keturunan dia Abdul yang pertama kemudian Abdul ini kedua itu adalah bermanfaat, betul memang bermanfaat karena dia betul ini anak dari Tuan Usai. Sebelum Usai meninggal dunia, sudah satu hari yang lagi Mekah ini. Dia melihat ada yang menyeimu ini boleh berhubungan. Berhasil, pekerjaan Abdul Malak dan dia ini berhasil. Tapi Abdul Malak ini anak dia yang paling tua, tidak punya kekuatan. Orang dalam masalah visi, kemudian tidak punya dibawa oleh masyarakat. Untuk memberikan hubungan yang baik buat anaknya Abdul ini, maka Usai menulis sebuah surat wasiat kalau saya meminta yang menggantikan saya Abdul Bar. Tak boleh ada anak yang lain. Karena anak lain ini sudah punya kebutuhan dengan masyarakat. Kemudian kita yang punya keturunan. Jadi di bawah Usai, setelah Usai Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. habis ini bukikan mobil. Memangai diri dia. Ini yakin. Bagaimana bisa berjual panggungnya syarafnya kuih. Ini murah-murah yang sangat panggung dari ini. Tapi nama dua yang kita sedih ini bukan. Mungkin kamu dapat pergi sehat atau kembali yang mengalami. Sejarah mencerita pulangan bukan yang dia beli. Tentang kataan yang kemudian. Wallah ya amin mungkin. Ini istilah itu mah besik kesama. Mana mungkin saya tidak beli ini hanya dengan satu kuasa. Kalau saya tidak selesai ini, saya punya sekali pada hampir ini. Dan habis itu karena banyak yang akhir mungkin ini tidak mungkin luar biasa. Ini soal sampah atau kemuliaan. Ada apa lagi kemudian? Masya Allah, ya Allah, Laisa tidak ada kusaya bin gila, walakin bin akwa, wa inni usyidu wa usyidu nas, dan nami ya tidak ada fisa bin gila. Apa yang dikatakan? Ada sebuah kisah yang ada di sini. Kenapa tentang kita ini masyur dengan berhutu yang itu bukan hanya dengan hukum yang ada sejarahnya. Mereka tidak ada yang sehingga. Dari mana misalnya? Kutolik di sini. Mungkin banyak orang yang tahu kita sekarang orang Islam. Kita faham itu nama-nama itu. Nah, bukan? Ya, bukan. Nah, usaha dan kira itu punya anak. Ya, apa mana? Apa dia? Apa dia? Dan ada yang kisah. Jadi kusai bin Kilab ini punya anak dibegang sampai merata yang besar namanya Muttalib. Muttalib ini masih punya rambutan tunangnya si tunangnya si Ibu Muttalib ini lagi si Syaibah ini istilahnya. Nah, kita kembali ke dalam kisah bagaimana punya namanya Rashid. Rashid itu menikah dengan seorang wanita keluar ke teman-teman. Tapi dia masih tunang punya muda, masih tunang punya seperti kalau muda. Kemudian disuakan, kemudian dipanggil. Dan ini syarafnya kemudian kemuliaannya. Ini zaman jahiliyah dulu ya. Sampai perceraian dengan dia. Nah, suaminya bahkan itu karena dianggap di garis keturunannya yang dia lebih tinggi dan perempuan sampai seperti itu. Dia bisa menyerahkan suaminya istilahnya. Kan? Syarafnya luar biasa. Dia disuakan begitu. Nah, waktu Hashim meninggal dunia, Hashim meninggal dunia, Allah memilih anak satu. Itulah Syaibah, Abu Muttalib. Abu Muttalib ini adalah anak satu-satu dari Hashim tadi. Nah, waktu dia meninggal, yang ayahnya, ibunya membawanya ke mana mungkin untuk pergi ke sukunya yang duduk di luar kota Muttalib. Salah satu ibadahnya dia, masuk ke muka, naik di dunia-dunia biasanya, waktu masuk ke muka, orang-orang muka kira, putar di bawah di muka. Itulah saya, maka dikatakan, waktu waktu terbuka. Dan kemungkinan, kita dikandung banyaknya, bukan lagi, bukan kemana uang. Di orang kira sini, kita bisa putarnya muka dan berdiri. Kemudian ke dalam lain dan pertama yang berwarna hitam itu belum ada asam, itu belum ada yang punya seluruh warna badannya hitam, tapi pada saat saatnya itu paking, itu ada bulu putih ya. Jadi kalau nanti ada yang asam dari bahasa Arab, nanti ada burung gagak yang asam, yang hitam juga ada yang saya bulu putih yang ada dalam situ. Tinggal dari jendela, dilepas kerajaan semut. Begitu dia. Kalau dia tahu, dia bilang, apa ini? Kemana ini? Yang dimulai pengoperasian kerajaan ini siapa? Hanif. Kerajaan ini dia yang memulai 910 tahun. Ya. Dia adalah Hanif. Tapi ini tempat yang paling dimuliakan di Ukraina. Hanif. Mereka untuk disediakan tadi. Thank you. Sama-sama. Bukan sebagai orang yang bisa ini hal-hal yang tidak bisa dilihat benar-benar bisa ngerti mereka. Aku tahu itu ditunjukkan nama dia itu Minaf, aku lihat ditunjukkan nama dia Pilis. Kalau apa salah satu Minaf ini, tentang ini sedikit bisa ditangkap orang yang semua mendapatkan rasa kematian, tapi karena daripada mengumpul dari semua itu lagi. Yang pertama Khalif, yang kita sudah tahu dari nama pertama ya. Kemudian yang kedua Hijr, ada Hijr. Setelah Khalif, kemudian yang lain Mubadar, atau Hijbar, ada di dua Mubadar. Yang ketiga yang lain yang keempat ada Dirmar, Dirmar. Kemudian ada Zubair, maka Zubair ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tadi 4 orang yang masih ada waktu yang kita ingat di masa kematian. Ada ya Al-Qabbas dan Hamzah, mereka itu Abu Lahab dan Abu Talib. Ini sudah yang bilang, tapi sampai 9 yang terakhir yang semuanya Abdullah, ayah Nabi Hamzah. Jadi semuanya lagi-lagi dari Abu Talib. Sementara pertama perempuan adalah Ummu Hakim. Jadi yang masih lepas dari Ummu Hakim yang memohon yang saya ketahui adalah Ummu Muslim yang masih Islam yang pernah menampani perempuan Nabi Umar dengan satu. Itu bantu yang bisa Islam yang ada Sofia. Jadi ada Ummu Hakim, ada Ummu Hakim. Kemudian ada Sofia, yang ini yang masuk Islam. Ini ya, ibunya Ummu Zubair. Ummu Zubair keluar. Jadi kalau ini yang sangat tersebut dari sahabat yang masuk ibu diri namanya Sofia itu tidak bisa saya menyebut kita menggunakan ada Sofia kemudian ada Latifah yang Latifah kemudian ada Tawah yang keempat Tawah yang kelima Maimah dan yang keempat Uwa jadi ada orang karena ya aku tanya yang perempuan kalau kembali dari sejarah lagi bisa mengutai waktu itu Bapak bisa mengumpulnya sudah sepuluh ayat yang mengutai diingat mazhabnya dia memang tadi kalau ini salah satu orang lagi jadi yang langsung hidupnya di sepuluh kamu lagi mungkin di dalam kandiannya tapi itu katanya mulai sekarang dan mulai silahkan sentuh saya dari kalian ini kan saya sudah azam kalau sudah sepuluh lama dari Allah Yang saya tidak bisa sebenarnya. Terus kemudian dengan tarif yang kita tutup, kita membayar barang yang ada orang-orang sampai